man khafallaha khawafallahu minhu kulla syai'in wa man lam yakhafillaha khawafahullahu min kulli syai'in. Siapa saja yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Siapa saja tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi.